An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghawata ar-rajulan falyatawara kullu wahidin minhum an sahibihi wa la yatahaddatha innallaha yamqutu ala dhalik. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang sedang melakukan buang air besar, maka hendaknya kedua-duanya saling menjauh dari yang lainnya. Wala yatahaddatsa, janganlah kedua-duanya saling berbicara. Innallaha yamqutu ala dzalik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka atas yang demikian itu. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Al-Qattan wa ma'lulun. Falyatawara yastatir wa huwa min al-mahmuz. Jazama bihadzfil hamzah. Falyatawara artinya istatir. Bisa saling menjauh, bisa saling menutup auratnya satu dengan yang lainnya. Termasuk dari fi'al mahmuz, dihilangkan hamzahnya. Dan ini falyatawara kullu wahidin minhum an sahibi, al-amr tufidul wujub, perintah. Alyatawawad, tidak boleh berbicara ketika buang hajat. Innallaha yamqutu ala dhalik, sungguhnya Allah murka atas yang demikian itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Sakan bi fathis sin al-muhmalah. Sinnya difatahkan tapi tinggal tidak ada titik, wa fathil kaf. Kafnya difatahkan. Ibnu Sakan. Ibnu Sakan adalah Al-Hafidzul Hujjah Abu Ali Sa'id bin Uthman bin Sa'id Ibnu Sakan Al-Baghdadi. Nazala Misra, beliau dari Baghdad, Irak, tinggal di negeri Mesir. Wa ulida sana 94 wa 200, beliau lahir pada tahun 294. Wa'unya bihadha sya'an, dan beliau fokus dengan ilmu hadis. Wa jama'a wa sannafa wa ba'da sayyatu. Rawa anhu a'immatun min ahli al-hadith wa tufiya sanata thalath wa khamsin wa thalath mi'ah. Beliau belajar dari para a'immah ahlul hadith banyak sekali. Beliau wafat pada tahun 353. Adapun Ibnu Al-Qattan bi fathil qaf wa tasydid at-ta adalah Al-Hafidzul 'Allamah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Malik Al-Farisi Syahir bi Ibnu Al-Qattan. Kana min absharin nas bi sina'atil hadith wa ahfadzihim li asma'i rijalih. Beliau adalah manusia atau imam yang faham masalah hadis, menghafal nama-nama rijal, sangat memperhatikan terhadap riwayat dan mempunyai karangan-karangan. Haddatsa wa darasa, beliau memberikan ilmu hadis dan mengajarkannya. Walahu kitabun wal waham wal iham, dan beliau mempunyai kitab namanya al waham wal iham, alladhi wada'a 'ala al-ahkam al-kubra li 'abd al-haq al-waham al-iham. Ini mengoreksi ahkamul kubra milik Abdul Haq. Oh ya dul ala hifdhi wa quwwati fahmi, ini menunjukkan hafalan beliau dan kekuatan pemahaman beliau. Walakinnahu ta'annata fi ahwali rijal, akan tetapi beliau ta'annut terlalu memberat-beratkan di pada ahwal rijal, keadaan rijal. Wa tuwfiya fi rabi'il awal sana 28,600. Beliau wafat pada bulan Rabi'ul Awal di tahun 628 Hijriah. Walam yadhkur fi syahr al-illah, dan hadis ini ma'lul, tetapi tidak disebutkan dalam syarah al-illah, wa hiya maqalahu Abu Daud. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Abu Daud rahimahullah, lam yusnidhu illa Ikrimah bin Ammar al-Ijri al-Yamani, tidak disandarkan kepada beliau kecuali dari Ikrimah bin Ammar al-Ijri al-Yamani. Waqad ihtajja bihi Muslimun fi sahih, beliau dijadikan hujjah oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya. Wa dha'afa ba'dul huffaz hadis Ikrimah hadza min Yahya bin Abi Katsir, tetapi beliau didhaifkan oleh sebagian huffaz hadis Ikrimah bin Ammar al-Ijri ini karena dari jalan Yahya bin Abi Katsir. Wa qad akhraja Muslimun haditsahu an Yahya bin Abi Katsir, wastashhad al-Bukhari bi haditsi anhu, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Abi Katsir, dan al-Imam Bukhari rahimahullah menjadikan sebagai penguat hadisnya. Wa rawa haditsan nahi 'anil kalam hal qada'il haja Abu Daud, al-Imam Abu Daud meriwayatkan larangan berbicara ketika buang hajat, saling berbicara tidak boleh. Ada riwayatnya dari Imam Abu Daud, juga riwayat dari Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id wa Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Ila annam rawahu kullu min riwayat Iyad bin Hilal au Hilal bin Iyad, tetapi masalahnya riwayatnya bersumber dari Iyad bin Hilal atau Hilal bin Iyad. Berkata Al-Hafidz Al-Mundhiri, la arifu bi jarhin wa la adalah. Berkata Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri tentang masalah Iyad bin Hilal atau Hilal bin Iyad, aku enggak tahu orang ini, ada yang mencelanya atau memujinya. Wa huwa fi adadil majhulin, beliau termasuk orang-orang yang majhul. Wal haditsu dalilun ala wujub sitral aurah. Berkata Imam Sanani rahimahullah, hadis yang mulia ini menunjukkan wajibnya menutup aurat. Wa nahyi 'anit tahadduts hal qada'il hajah, larangan tidak bolehnya berbicara ketika buang hajat. Wal ausul fi tahrim, hukum asalnya adalah haram. Wa ta'lilu bi maqtil 'alayhi shiddatu bughdhihi li fa'ili dhalik, karena alasannya Allah Subhanahu wa taala akan murka, marah terhadap orang yang melakukan enam perilaku seperti itu. Ziyada fi bayani tahrim, bahkan lebih ditambah ditekankan lagi pengharamannya. Walakinnahu idda'a fil bahar annahu la yuhram ijma'an, akan tapi di dalam kitab Al-Bahar Para ulama atau penulis Al-Bahr mengatakan tidak ada ijma' masalah pengharamannya. Wa an-nahi, sehingga nahi larangan di sini adalah maksudnya makruh. Fa'in sahal ijma' wa illa fal asal wa tahrim. Kalau seandainya sahih benar ijma'nya, kalau tidak berarti hukum asalnya adalah tahrim, pengharaman. Artinya tidak boleh berbicara ketika buang hajat. Wa taraka radd as-salam alladhi huwa wajibun 'inda dhalik. Karena Rasulullah SAW tidak menjawab salam ketika buang hajat, padahal menjawab salam adalah wajib. Wa akhrajal jama'atu illa al-Bukhari 'an Ibnu Umar. Jamaah dari Al-Huffaz, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah mengeluarkan hadis kecuali Imam Bukhari, anna rajulan marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fa sallama 'alaihi fa lam yurid 'alaihi. Pernah pada suatu hari, kata Ibnu Umar, seseorang melintasi Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW buang hajat, dan orang tersebut mengucapkan salam tetapi tidak dijawab oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan nam tidak boleh berbicara ketika buang hajat. Nah, ini hukum asalnya adalah tahrim. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin barakallahu fiikum.